Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian Umdatul Fiqhi. Tentunya masih dalam bab warisan. Kata penulis rahimahullah ta'ala, babu al-asobat, bab terkait dengan al-asobat. Ini yang mewarisi dengan warisan asobah, sisa dari pembagian ahli waris yang disebutkan sebelumnya. Al-asobah, asobat jama' dari asobah, dia digunakan untuk qurabatur rajul, ya, kerabatnya seorang laki-laki, li abi, ya, kerabat dari jalur bapaknya, kerabat dari jalur bapaknya, yaitu pamannya, ya, bibinya, dari jalur bapaknya, dari jalur bapaknya, bukan dari jalur ibunya, dan di sini juga bukan dari kerabat al-mar'ah, bukan dari kerabat perempuannya. Tapi ini dari kerabat laki-laki. Di masalah asoba ini, ya, mereka mewarisi secara ta'asib. Ya. Apakah mendapatkan bagian yang banyak ataupun sedikit, ya, tergantung dari pembagian yang telah lewat, apakah dia ada ahli warisnya atau tidak, karena dia bisa tertutupi dengan ahli waris sebelumnya. Ini asoba ini bisa tertutupi, bisa juga tidak, tergantung jenis kasus yang ada. Kata penulis rahimahullah ta'ala, terkait dengan al-asoba ini, mewarisi secara asobah, itu dari kerabatnya seorang lelaki kalau dia meninggal. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, dia mendapat sisa dari warisan ahli waris sebelumnya. Ini telah diingatkan oleh Nabi SAW, al-hiku al-faro'idho bi ahliha, fama bakia fahuwa li awla rajulin dakar. Ikutkanlah warisan itu kepada ahlinya, itu yang berhak mendapatkannya. Apa yang tersisa, maka itu untuk, ya, kerabat seorang lelaki dari kalangan laki-laki. Ini kalau ada sisanya nanti dari pembagian ahli waris yang telah kita sebutkan, bagian tertentunya yang telah lewat, anaknya laki-laki ataupun perempuan, ibunya, kemudian bapaknya, ini, kemudian istrinya kalau yang meninggal suaminya, kemudian suaminya kalau meninggal istrinya, ya, kalau meninggal istrinya, ini insya Allah selesai ahli waris semua itu. Kemudian kalau masih ada sisa harta, maka ini yang mendapatkannya adalah al-asobah, ya, paman dari seorang lelaki. Dan dia ini bisa mewariskan sebagian harta dan bisa mewarisi seluruh harta. Kapan dia mewarisi sebagian? Ya, kalau ada ahli waris, kemudian masih ada sisanya. Dan dia bisa mewarisi seluruh harta kapan? Ya, kalau tidak ada ahli waris dari orang yang meninggal itu, kecuali dia, hanya pamannya saja, maka dia mendapatkan seluruh harta yang ada. Ini masya Allah. Jadi ini al-asobah ini bisa tiga keadaan, bisa dapat, bisa tidak, bisa dapat sebagian, bisa dapat seluruhnya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wahum, kata beliau menjelaskan siapa itu al-asobah. Siapa ini al-asobah? Kata beliau, kullu dakarin yudli binafsihi au bidakarin akhar illa zawj wal mu'tiqah wa asobatiha wa ahakuha bil mirat akrabuhum wa akrabuhum al-ibn. Masya Allah. Mereka adalah setiap laki-laki Iya, yudli binafsihi, apa yang datang, apakah yang datang setelah dirinya meninggal itu, misalnya anak laki-lakinya, atau bidakarin akhor, atau dengan lelaki yang lain, yaitu dari bapaknya, yaitu pamannya. Illa zauj, kecuali suami, wal mu'tiqah, serta yang dimerdekakan. Karena yang dimerdekakan itu, yang mendapatkan harta peninggalannya adalah orang yang memerdekakannya, adalah orang yang memerdekakannya. Wa asobatiha, ini kalau budak. Demikian pula orang-orang yang bisa mewarisinya secara ta'asib. Setelah itu beliau menyebutkan siapa yang paling berhak mendapat warisan dari mereka. Kata beliau, wa haqquhum bil mirats aqrabuhum, yang paling berhak dari mereka yang mendapatkan warisan adalah yang paling dekat. Ya, yang paling dekat. Wa aqrabuhum al ibn, yang paling dekat adalah anak laki-laki. Setelah itu summa bnuhu, kemudian anak dari anak laki-laki, wa in nazal, dan ke bawah. Anak dari anak laki-laki, anak dari anaknya, anak dari anaknya. Summal ab, setelah itu bapak, ini susunan. Ya, kemudian setelah itu bapak. Karena kita bilang tadi bahwa yang mewarisi secara asoba itu kerabatnya seorang lelaki dari kalangan laki-laki. Berarti mencakup bapak, pamannya, anak, anak-anaknya, anak-anaknya, yang berarti semuanya laki-laki. Jadi setelah cucunya ke bawah, summa ab, setelah itu bapaknya. Summa abuhu, kemudian bapak dari bapaknya. Bapak dari bapaknya. Wa in ala, dan ke atas. Berarti warisan secara ab ini para ke bawah, ke atas, kemudian nanti ke samping. Malam yakun ikhwa. Ya. Summa banu, malam yakun ikhwa. Ini kata beliau selama dia tidak punya saudara laki-laki. Thumma banu al-ab, kemudian setelah itu anaknya bapak. Thumma banuhum, kemudian anak-anaknya mereka, yaitu paman ya. Anaknya bapak maksudnya paman. Ya, atau saudara sebapak. Thumma banuhum, kemudian anak mereka. Ini kalau tidak ada sebelumnya. Ini tingkatan dari warisan. Wa in nazalu, kemudian anak mereka dan ke bawah. Anak dari anaknya, anak dari anaknya, anak dari anaknya. Ini namanya waris secara ta'asib. Wala hadza la yarithu banu abin a'la ma'a bani abin adana minhu wa in nazalu. Dan di atas pendapat ini, di atas uraian ini, bahwasannya anaknya bapak ya a'la itu la yarith, anaknya bapak ke atas itu tidak mewarisi ma'a bani ab, bersama ya, kalau dia berada bersama anaknya bapak adana ke bawah darinya. Ya, jadi ke atas itu tidak mewarisi bergandengan dengan anak dari bapaknya ke bawah. Maksudnya ke atas ya, bapak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, tidak bisa sama-sama mewarisi dengan yang ke bawah. Ya, kenapa? Karena tadi ya, tingkatan warisan itu dia bapak, kemudian bapaknya bapak ke atas. Selama dia tidak punya saudara. Kemudian setelah itu anaknya bapaknya. Ini tingkatan. Artinya kalau dia punya bapak, anaknya bapaknya itu tidak mendapat. Itu masuk dalam pembahasan kemarin al-hajib, ditutupi ya warisannya, ditutupi warisannya dengan yang sebelumnya. Ya, seperti yang kita kemarin bilang, bab hajat itu jadi kalau ada bapak, kemudian ada kakeknya, kemudian ada kakek-kakeknya, maka yang dapat bapak. Tapi kalau tidak ada bapak, maka kakeknya yang dapat. Kalau tidak ada kakeknya, maka kakeknya bapak lagi itu yang dapat ke atas. Jadi masing-masing dihijabi di sini. Intinya kesimpulan pokok yang kita pegang adalah perkataan penulis yang pertama, bahwa yang paling berhak mendapatkan harta warisan secara ta'asib ini, adalah yang paling dekat kepada si mayit. Adalah yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Ya, apakah anaknya dulu? Kalau tidak punya anak, ya cucunya. Kalau tidak punya cucu, baru berpindah. Ya, berpindah ke bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, bapaknya ke atas. Itu dulu. Setelah itu nanti baru lari ke samping, ya pamannya. ya saudaranya, ya saudaranya, setelah itu nanti pamannya, anaknya pamannya, ya anak dari anak pamannya, seperti itu. Tapi saya ingatkan kembali bahwa anda harus dibagi rata dari semua itu, karena masing-masing dihijabi dengan sebelumnya, masing-masing dia ditutupi oleh ahli waris yang sebelumnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa aula kullu bani abin aqrabuhum ilaihi, dan yang paling berhak dari seluruh anak dari bapak adalah yang paling dekat kepadanya. Fa in istawat darajatuhum, kalau sama semua kedudukan mereka, fa aulahum man kana li abawai, masyaallah, maka yang paling berhak untuk mendapatkan harta dari mereka adalah yang seibu sebapak. Jadi anggaplah ini ada seorang kasus, seorang bapak meninggal, meninggalkan harta, ya dia punya anak laki-laki banyak, tapi ada seibu, ya ada juga beda ibu, ya ada juga beda ibu. Kalau semuanya seibu sebapak, ya tadi seibu sebapak langsung saja dibagi secara rata. Tapi kalau beda, maka yang paling utamanya ada yang seibu sebapak, ada juga yang sebapak saja, beda ibu. Maka yang paling utama siapa yang mendapatkan? Kata penulis, fa'ulahum man kana li abawain, maka yang paling utama dari keduanya adalah, dari mereka adalah yang seibu sebapak. Warba'atum minhum yu'assibuna akwa, warba'atum minhum yu'assibuna akwatihim, wa yaqtasimuna ma waritu lidzakari mithla hadzil unsayain. Iya. Wa arba'atun minhum, dan empat dari mereka, yu'assibuna akhwatihinna, mereka mewarisi secara ta'sib ya saudari-saudari perempuan mereka. Wa yaqtasimuna ma waritu lidzakari mithla hadzil unsayain, dan mereka membagi apa yang mereka warisi untuk laki-laki sama dengan ya bagian dua wanita, ya sama dengan bagian dua wanita. Ini kalau mereka semuanya ada empat, semuanya ada empat, tinggal mereka bagi semua hartanya. Yang jelas laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Ini secara umum ya, berdasarkan ayat kemarin yang kita baca, lidzakari mithlu hadzil untayain, untuk laki-laki itu sama dengan ya bagian dua perempuan. Kemudian wal akh minal abwain au minal ab, kemudian saudara dari ya saudara si ibu sebapak atau saudara sebapak, ya waman adahum, dan selain dari kemudian setelah wal akh minal abwain au minal ab, ya demikian pula ya sama seperti itu, saudara kandung dan saudara dari bapak, saudara dari bapak. Kenapa? Yaitu penjelasan di sini, mereka juga mewarisi secara ta'sib saudari mereka, sama dengan saudara kandung bersama ya saudara perempuan, ya saudari kandung dari karang perempuan juga sama. Demikian pula akhli'ab, demikian pula saudara sebapak mal'uh bersama ukhli'ab, ya ini sama. Kalau ada saudara sebapak, ada saudari sebapak, itu sama juga mewarisi dengan cara ta'asib, dengan cara ta'asib. Ini berdasarkan ayat yang pernah kita baca, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falidzakari mithlu hadzil unthayain, berdalil dengan dalil umum itu ya, ya apakah saudara sebapak, yang penting banyak orang ikhwah laki-laki dan banyak perempuan, maka pembagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya untuk laki-laki sama dengan ya bagian dua perempuan yang telah lewat. Kemudian kata beliau, waman adahum yang faridud dukur bil mirat, selain mereka, yaitu selain saudara sebapak seibu dan selain saudara sebapak atau saudari sebapak, selain mereka maka bersendiri laki-laki dalam mewarisinya. Seperti siapa? Kabanil ikhwah wal amam mabanihim, seperti anaknya saudara, paman dan anak mereka. Idam farad al asabah warithal mal kullaha, kalau mereka bersendiri dalam mendapatkan hak asabah, maka dia mewarisi seluruh harta. Yaitu misalnya ada orang meninggal, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya ibu, tidak punya bapak, Tidak ada sama sekali. Dia hanya punya anak dari saudaranya. Saudaranya juga sudah tidak ada. Artinya anggaplah ini kejadian, kita hayalkan seperti itu. Dia banyak harta. Sudah dia tidak punya istri, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya anak. Saudaranya juga semua sudah meninggal. Yang tersisa hanya anak dari saudaranya atau anak dari paman-pamannya atau pamannya. Maka ini mereka mewarisi seluruh harta. Jadi kalau kita tanya, bisa enggak paman dari si mayit mewarisi seluruh harta dari si mayit? Bisa, kalau tidak ada lagi yang mewarisi secara fard. Ya, kalau tidak ada yang mewarisi secara fard yang kita jelaskan di ayat. Yang kita jelaskan di ayat. Ini Masya Allah. Dia bisa mewarisi seluruh harta yang ada. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa in kana ma'ahum du fardin budi abih. Masya Allah. Kalau ada bersamanya yang mendapatkan hak secara fard, maka dimulai dulu dengannya. Artinya ini kan pembagian asoba ini kan sisa. Kalau ada ahli warisnya. Kalau tidak ada ahli waris, baru dia dapat semua. Tapi kalau ada ahli waris, maka dia berhandap bat sisa. Ya, wakanal bakilil asoba. Kita mulai dulu dengan ahli waris, bagi-bagi. Sudah ada ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya. Sudah kasih semua, masih sisa harta. Maka untuk siapa ini? Kata beliau, wakanal bakilil asoba. Sisanya untuk yang mewarisi secara asoba. Liqauli Rasulullah SAW. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutkanlah fariat fara'id itu, yaitu harta warisan itu kepada ahlinya yang berhak mendapatkannya, apa yang tersisa maka untuk ya, keluarga dari laki-laki, kalangan laki-laki. Fa inis tagorokotil furud almal. Kalau harta itu semuanya habis dibagi oleh yang mewarisi secara far, maka sakotol asoba. Asoba tidak dapat apa-apa. Jadi asoba itu ya bisa kita katakan ya untung rugi. Untung rugi. Dan dia tidak boleh marah karena memang dia mewarisi sisa saja. Mewarisi sisa saja. Kalau semuanya habis dibagi oleh ahli waris, sudah dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dia masih ada sisa, dia dapat sedikit atau banyak. Dia dapat sedikit atau banyak. Faida kana zauj wa wa ikhwa li wa ikhwa li abwayn fali zauj nisf. Ini kasus. Kalau ada ya yang dia tinggalkan zauj suami wa dan ibu wa ikhwa li saudara seibu wa ikhwal abwain saudara seibu sebapak fali zauj anis. Ini cara baginya, maka untuk suaminya setengah ya, karena ini tidak punya anak ya kan. Kalau punya anak turun lagi bapaknya dapatnya ya. Ini karena kasusnya tadi dia cuman ada, dia ada seorang istri meninggal, meninggalkan suami, ibu, saudara seibu, saudara seibu sebapak. Maka suaminya dapat setengah dari harta. Untuk ibu, seperenam. Untuk saudara seibunya, sepertiga. Dan sakotat ikhwa lil abuwain. Dan saudara, ya, seibu sebapak tidak dapat. Saudara seibu sebapak itu tidak dapat. Kenapa? Karena tertutupi. Ya, tertutupi dengan saudara seibu dan ibunya tadi sudah dapat. Waktu sama al-musyarakah wal-himariyah. Ini dinamakan dalam masalah faraid al-musyarakah, karena semuanya berserikat. Wal-himariyah dinamakan al-himariyah, karena ini terkait dengan hukum Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ya datang ya seorang atau ahli waris membawa himar ya yang diwarisi oleh bapak mereka, dinamakan dengan masalah al-himariyah. Dan ini terkait dengan hukumnya Umar terkait masalah tersebut. Jadi namanya al-musyarika atau al-himariyah. Ini dari sisi penamaan saja. Kemudian walau kana makanuhum akhwat. Ini masalah berikutnya lagi. Walau kana makanuhum akhwat. Seandainya tempat mereka digantikan oleh akhwat, saudari perempuan, maka kana lahunna atsulutsan. Tadi kan yang enggak dapat itu kan kalau saudara, seibu sebapak, saudara. Tapi kalau perempuan, saudari, maka mereka malah perempuan ini dapat 2/3 sebagaimana di ayat. Iya, maka mereka dapat 2/3 dari harta. Wa ta'ulu ila asyara. Setelah itu ya kembali ke pokok masalahnya, jadi 10. Wa tusamma ummul furukh. Ini dinamakan dengan ummul furukh dalam faraid, karena seakan-akan dia furukhnya, cabangnya. Ya, cabang dari ibunya, cabang dari ibunya. Seakan-akan seperti itu. Iya, ibunya tidak menutupinya. Demikian pula saudaranya tidak, ya, saudara seibu tidak menutupinya. Tetap dapat. Ya, tetap dapat. Yang tertutup tadi itu kalau saudara seibu sebapak. Iya, ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala setelahnya, fasl fi mirats al-khunsa. Ini masalah yang paling ya bermasalah dalam faraid kalau itu terjadi. Yaitu fasal terkait dengan warisannya al-khunsa. Al-khunsa ini adalah orang yang ya punya 2 kelamin atau yang tidak jelas kelaminnya. Punya 2 kelamin atau yang tidak jelas kelaminnya. Para ulama membagi beberapa bentuk al-khunsa ini. Pertama, punya 2 kelamin, ya, dia diikutkan kemana? Ya, dilihat dia kencing lewat yang mana. Ini masya Allah. Ini kalau terjadi, kalau ada orang misalnya punya anak, dia punya 2 kelaminnya. Ada 2 kelaminnya. Maka dilihat dia kencing pakai kelamin yang mana. Kalau dia kencing pakai kelamin unta perempuannya dan dia haid, maka diikutkan ke warisan perempuan, anak perempuan. Kalau dia kencing pakai dakar kelamin perempuan dan dia tidak haid, maka diikutkan kepada laki-laki. Yang ketiga adalah yang muskilah. Dia kencing di dua-duanya. Dia kadang kencing di kelamin dakar laki-laki dan kadang kencing di kelamin perempuan. Ini muskilah. Ini muskilah. Iya. Yang seperti ini akan disebutkan oleh penulis sebentar bagaimana cara bagi warisan kalau ada orang seperti itu. Ini masalah kalau terjadi, ini masalah rumit terkait dengan ahli waris yang khunta. Ya, ahli waris yang khunta. Kata beliau rahimallahu taala, wa idza kana al-waladu khunta, kalau anak itu khunta, maka utubiro bima balihi. Kapan, apa yang harus kita lakukan? Maka kita anggap tergantung tempat kencingnya. Fa'in bala min dakarihi, ini seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia kencing dengan dakarnya, yaitu kemaluan laki-laki, fahuwa rajul, maka dia laki-laki. Fa'in bala min farjihi, kalau dia kencing dengan farj, ini nama untuk kemaluan kelamin perempuan, fahuwa mro'ah, maka dia dihitung perempuan. Wa in bala minhuma, itu kadang kedua tadi, ini jelas ya. Wa in bala minhuma wastawaya, fahuwa muskil. Kalau dia kencing dari kedua-duanya, kadang lewat ini, lewat jalur ini, kadang lewat jalur ini, maka in, dan sama, maka ini muskilah, ini masalah. Ini masalah. Ya, maka di sini karena dia 2 kelamin, kata beliau lahu nisfu mirati dzakarin wa nisfu mirati unsa. Yang seperti ini supaya kita tidak rumit, baginya setengah warisan laki-laki dan setengah warisan dari perempuan. Baginya setengah warisan dari laki-laki dan setengah warisan dari perempuan. Wa kadzalikal hukmu fi dinihi fi diyatihi. Bila ikutkan setelah itu, demikian pula hukum pada hal dianya, terkait dengan dia kalau dia membunuh atau kalau dia melakukan kejahatan, maka sama juga di setengah ya wajurahihi wa ghairihima, ya hukum dianya, demikian pula kejahatannya dan selain dari keduanya. Terus wala yunkahu bihal, tidak boleh dinikahi orang yang punya 2 kelamin dia kadang kencing dengan kelamin dakar laki-laki, kadang juga dengan farj perempuan, ini tidak boleh dinikahkan, tidak boleh dinikahkan. Karena ini muskilah sama sekali. Jadi masalah warisan muskilah, terkait dengan nikahnya tidak boleh dinikahkan. Ini tidak, bukan bencong ya, bukan ya bencong. Memang dia punya dua kelamin, punya dua kelamin. Ini masalah dalam warisan. Ini masalah dalam warisan. Ya, ini. Tapi dengan apa yang belum uraikan itu, alhamdulillah. Ya, ini uraian yang sangat singkat dan mudah sekali dipahami. Jadi kalau ada orang yang punya dua kelamin, lihat kencing lewat apa? Kalau lewat kemaluan laki-laki, ikutkan ke laki-laki. Kalau lewat kemaluan perempuan, ikutkan ke perempuan. Kalau lewat dua-duanya, sudah kasih setengah jatah laki-laki dan setengah jatah perempuan. Selesai masalah. Tidak usah dipikirkan panjang lebar masalah itu, karena memang ini kejadiannya jarang. Kejadiannya jarang. Tapi kalau seandainya terjadi, itulah bentuk pembagiannya. Seperti itu bentuk pembagiannya kalau seandainya terjadi. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala setelahnya, selesai ini, babu dawil arham, bab orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, apakah mereka dapat warisan atau tidak. Iya, hubungan kerabat ini yaitu dari orang-orang yang tidak mendapat warisan. Sudah kita lewatkan bahwa mereka dapat wasiat kalau si mayat mewasiatkan sebelum dia meninggal. Ya, orang-orang yang memiliki ikatan kerabat ini disebutkan oleh para ulama, ia memiliki ikatan kerabat ini ada beberapa jenis. Ada empat jenis yang disebutkan. Pertama, orang yang ya disandarkan kepada mayat itu sendiri, yaitu misalnya aulad al-banat, yaitu anak-anaknya dari anak perempuannya ke bawah. Ya, ke bawah. Yang kedua, yang mereka, si mayit disandarkan kepada mereka, seperti kakek-kakeknya, nenek-neneknya, ke atas. Seperti ya, bapak dari ibunya. Kita kan sudah bilang kemarin, ya mewarisi itu kan dari kalangan nenek-nenek atau kakek, ada tiga saja dari kalangan nenek. Ya, ada tiga saja. Adapun ibunya, bapaknya ibu, itu tidak dapat. Demikian pula bapak dari bapaknya ibu, ini kalau masih hidup, tingkatan ketiga, ini dianggap ya arham, dianggap arham, ya memiliki ikatan rahim dengannya. Jenis ketiga, yang disandarkan kepada kedua orang tua si mayit, itu juga dianggap arham, yaitu anak dari saudari-saudarinya, ya, anak dari saudari-saudarinya. Yang keempat, yaitu disandarkan kepada kakeknya, kakeknya itu om-omnya, ya, dan setelahnya, ya, yang berjalan, yang disandarkan kepada kakeknya ke atas. Ini semuanya rahim. Intinya al-arham ini yang tidak disebutkan sebagai warisan ta'asib, tidak pula mewarisi secara far, dan tidak pula mewarisi, ya, ya dengan cara, ya, tiga dengan tiga cara yang telah lewat. Ini dinamakan dengan arham. Kata beliau, wahum kullu qurabatin laisa bi asoba wala dipar. Beliau bilang, dzawil arham ini adalah setiap kerabat yang tidak mewarisi secara asoba, tidak pula mewarisi secara far, dari yang kita sebutkan di pembahasan yang telah lewat. Ya, la mirata lahum ma asobah wala dipar. Masya Allah. Tidak ada warisan untuk mereka kalau ada asobah, tidak pula kalau ada difar. Misalnya kalau ada orang meninggal, dia punya anak, sudah tidak punya, tidak dapat mereka. Demikian pula punya bapak, tidak dapat mereka. Punya saudara, tidak dapat mereka. Punya anak perempuan, anak laki-laki, anaknya dari anak laki-laki, tidak dapat mereka. Mereka ini tidak dapat warisan kalau ada asobah, tidak pula dapat warisan kalau ada far yang telah lewat. Kita jelaskan. Illa ma ahadi zaujain, kata beliau, kecuali bersama salah satu dari suami atau istri. Artinya kalau ada orang meninggal tidak punya keluarga kecuali istrinya, atau tidak punya keluarga kecuali suaminya. Ya, sisa yang arham, Fa innalahum ma fadala anhu, maka untuk mereka sisa dari istrinya. Kan misalnya ya, suami kan kalau dia tidak punya anak dapat setengah, berarti masih setengah harta. Sudah, setengah ini dibagikan ke kerabatnya istri. Dibagikan ke kerabatnya istri. Ini masya Allah. Min ghairi hajbin wala muawalah wa yarithuna bitanzil. Tanpa ada hajab, tidak pula ada muawalah, dikembalikan kepadanya, dan mereka mewarisi bitanzil, yaitu secara berurut ke bawah. Mereka mewarisi secara berurut, yaitu sama dengan yang telah lewat di pembahasan taksib, yang dekat kemudian yang jauh, kemudian yang jauh, kemudian yang jauh, kemudian yang jauh. Ini masya Allah. Ini terkait dengan dawil arham. Jadi dawil arham ini bisa mendapatkan harta warisan ini berdasarkan pendapat ya, walaupun ada juga mengatakan bahwa dawil arham tidak ada mendapatkan apa-apa dari warisan. Ya, tapi kan ketika kita seorang tidak punya ahli waris kecuali suaminya, misalnya suaminya dapat setengah, masih ada setengah hartanya. Ini untuk siapa? Untuk siapa? Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah. Dilihat dari arahnya. Kemudian kata beliau cara membaginya, kalau misalnya mereka dapat, fa yuj'alu kullu insani minhum min manzilati man adla bih. Maka dijadikan setiap dari mereka ya sama dengan orang yang datang setelahnya dari ahli waris. Fa waladul banat wa waladu banatil ibn wal akhwat bi manzilati ummahatihim. Anak dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki dan saudarinya itu sama dengan ibu mereka. Ini kalau tidak ada ibunya, hukumnya sama dengan ibu mereka. Wa banatul ikhwa wal amam, anak dari saudara, anak perempuan dari saudara dan paman-paman, wa banul ikhwa dan anak dari saudara, minal um, saudara seibu, ka abain, sama dengan dapat, sama dengan hak bapak mereka. Wal amma, wal am, bibi dan paman dari pihak bapak, minal um, dari ibu, ya dari ibu, kal ab, sama dengan bapak. Itu sama dengan bapak, yaitu sesuai dengan warisan yang didapat yang telah lewat. Haknya bapak berapa? Haknya bapak berapa? Wal akhwal wal khalat, ya bibi dan paman dari pihak, kalau tadi dari pihak bapak, kalau ini dari pihak ibu, wa abul um dan bapak dari ibu, kal um, mereka semuanya dapat seperti jatah ibu, seperti jatah ibu dari pembagian yang telah lewat. Fa in kana minhum itnan fasaida, kalau mereka dari mereka ada dua atau lebih, min jihatin wahida, dari satu arah, fa asbaquhum ilal warithi ahaq, maka yang paling dekat, yang paling duluan mereka ya kepada yang mewarisi, itu yang lebih berhak mendapatkannya, itu yang lebih berhak mendapatkannya. Namanya saja ulul arham ya, mereka kan dapat kalau tidak ada ahli waris yang mendapatinya, yang mendapatkan itu. Maka mereka dari mereka ini yang paling dekat, yang paling berhak mendapatkannya adalah yang paling dekat dari yang meninggal. Adalah yang paling dekat dari yang meninggal. Wa salwai wa sawaita bainadz dzakari wal unta idza stawat jihatum minhu. Antum samakan bagian mereka antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ini tidak seperti sebelumnya berlaku untuk laki-laki sama dengan ya dua bagian sama dengan bagian dari dua perempuan. Kalau ini tidak, sejajar antara laki-laki dan perempuan kalau sama arah mereka. Kalau sama arah mereka. Falau kullifa ibn. Ini beliau ceritakan kejadian. Falau kullifa ibn bint wa binta bint ukhra. Seandainya kalau ada orang meninggal dan meninggalkan anak dari anak perempuan, ini kan tidak dapat warisan. Wa binti ukhra dan anak perempuan dari anak perempuan yang lain. Wa banan wa binta binti ukhra dan dia punya anak laki-laki dan anak perempuan dari anak perempuan yang lain. Maka qasam tal mal bainal banat ala thalatha. Antum bagi harta itu antara anak-anak perempuan itu semuanya bagi tiga. Thumma ja'altahu li auladihinna, kemudian antum jadikan untuk anak laki-laki dari anak laki-laki dari mereka, lil ibn thuluth, untuk anak perempuannya untuk anak laki-lakinya sepertiga, walil bin ats-tsuluts, untuk anak perempuan sepertiga, ini kan sama. Walil ibn wal bint ats-tsuluts bainahuma nisfain, ya, sementara untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuannya sepertiga, tapi antara keduanya dibagi dua. Sepertiga dibagi dua. Sepertiga dibagi dua. Ini kalau memang dia meninggalkan yang seperti itu. Iya, ini masya Allah. Wa in khallafa thalath amma. Ini kasus lagi. Kalau dia meninggalkan tiga bibi dari bapaknya, muftariqat, yang berbeda-beda, wa thalath khalat, dan ada tiga bibi juga dari sisi ibu. Di bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, tiga juga, mutafariqat, yang berbeda-beda. Gimana cara baginya? Kata beliau, fa thuluth bainal khalat ala khamsah, maka sepertiga antara bibi dari pihak ibu, dari jalur ibu, di atas lima. Wa thuluthan bainal ammat ala khamsah, kemudian dua per tiga antara, ya, sepertiga, kemudian sisa dua per tiga antara bibi dari pihak, dari jalur bapak, juga ala khamsah. Ya, wa tasihu min khamsah asyara, ya, semuanya bisa digenapkan menjadi 15. Fa ini talapat, ini kalau sama semuanya arahnya. Fa ini talapat jihatun dawil arham, kalau berbeda arah kerabat itu, ya, maka nazal talba'id hatta yalhaqo biwarithihi, maka antum turunkan yang jauh sampai diikutkan dengan warisannya. Antum ikutkan dengan warisannya. Jadi nanti diteliti yang beda ini gimana, siapa yang paling dekat mereka, kemudian siapa yang paling jauh. Yang paling jauh antum turunkan sesuai dengan warisan yang ada dalam pembagian secara fard atau secara ta'asib sebelumnya. Secara fard atau secara ta'asib sebelumnya. Summa qasanta ala ma dzakarna, setelah itu antum bagi sama dengan tadi itu. Ya, sama dengan tadi itu, untuk yang ini sepersekian, untuk yang ini sepersekian, kemudian mereka bagi sekian, ya, sama semuanya. Wal jihad ala talat, ini sebenarnya butuh contoh juga, butuh contoh dan diuraikan dalam kitab warisan secara khusus. Secara khusus. Wal jihad talat. Ya, dan jihad arah itu ada tiga, arah datangnya warisan ulul arham ini ada tiga, ada al-bunuwah, ada dari pihak anak, ada al-umumah dari pihak ibu, ada al-ubuwah dari pihak bapak. Ini kesimpulan dari orang-orang yang memiliki kerabat dengan kita. Ada dari pihak anak, ada dari pihak bapak, ibu, ada dari pihak bapak. Ini tiga kesimpulan terkait dengan dawil arham. Terkait dengan dawil arham. Ini kita cukupkan dulu, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya butuh kita, ya, banyak masalah, tapi alhamdulillah saya hanya bacakan sini seperti yang saya katakan di awal, bahwa di pesantren kita memang ada pelajaran khusus membahas faraid saja. Ya, hanya pelajaran satu. Kalau ini adalah dari awal, dari thaharah sampai habis. Jadi terkait dengan faraid kita hanya membaca saja lewat. Membaca saja lewat. Alhamdulillah. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang berikutnya juga. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.